Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار والصلاة والسلام على النبي المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار سيد مدير معهد الأمانة البنطوري مجالس الأساتذة أيها الطلاب والطالبات يسعدني أن أكون معكم في هذه الليلة المباركة وعسى أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا فيه مكتوبا في صفحات حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه مناسبة نفيسة ونادرة في نفس الوقت أن أكون معكم في مناسبة ميلاد المعهد العظيم في 26 من عمره وعسى أن يكون هذا المعهد معهدا عظيما مباركا ويكون منارا للعلوم والثقافة من مشارق الأرض إلى مغاربها تفهيما لي وتسهيلا لكم سأنطق باللغة الإندونيسية. Itu jurus mau pindah bahasa. Bil haqiqah anak akhob jidan haza atakallam billuwa Indonesia. Ba'dil wahid jasus tiap tup ismi. Ba'da salat maghrib mud'a ila kismilluwa. Al asma al mazkura fi hadhihi al waraqah falyahdur ila kismilluwatil arabiyya. Abdul Somad. Anta haza. La, Abdul Somad akhbar mustanya. Saya berada di tengah pesantren ini rasanya kembali muda lagi. Seperti pada tahun 1993 saat saya belajar di pondok pesantren. Nama pesantrennya tidak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Berada di tengah santri kita terasa kembali muda. Tapi kalau ceramah di panti jompo, rasanya kita mau mati. Oleh sebab itu maka semangat ini harus terus. Mudah-mudahan saya diundang ke pesantren terus. Dalam rangka apa Ustaz Abdul Somad datang kemari? Milad Pondok Pesantren Al Amanah Al Gontori yang ke-26 tahun. Biasanya kalau udah umur 26 sudah boleh nikah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah umur 25. Saudaraku santriwati, santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diberikan kepada saya bagaimana mensyukuri nikmat menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sholat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Nabi sholat malam sampai bengkak kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Karena darahnya turun ke bawah. Kenapa darahnya bisa turun ke bawah? Karena ayatnya panjang. Kenapa ayatnya panjang? Saya tidak tahu. Maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Dosamu yang lalu sudah diampunkan Allah, yang akan datang sudah didelet oleh Allah. Mengapa engkau salat ayatnya panjang sampai kakimu bengkak? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna 'abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ternyata cara bersyukur adalah dengan kaki bengkak. Makanya dalam rangka ulang tahun yang ke-26 diundang Ustaz Somad ceramah sampai kaki bengkak. Ustaz Somad di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Setelah itu kalau ada pertanyaan dijawab. Kalau tidak ada baca doa. Selesai itu pulang. Habis itu apa? Kalau jam tidur sudah, ya tidur. Tapi di pesantren dulu seingat saya, kalau belum jam tidur enggak boleh megang kasur. Siapa yang megang jasus nulis. Jadi saya termasuk orang yang trauma dengan jasus. Sudah dibacakan ayat bolak-balik dia tidak mau mengamalkan. Wala tajassasu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Tetap juga dia tulis kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukur yang pertama, beribadah sampai bengkak kakinya. Kalau untuk menghapus dosa, bersih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersih sebersihnya karena dia maksum, tidak ada dosanya. Lalu kenapa kakinya sampai bengkak? Karena ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Syakara. Lawannya kafara. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur syakara. Kalau tidak syukur kafara. Apa arti syukur? Izharun nikmah, menampakkan nikmat. Kalau tidak ada syukur, kalau ada nikmat jangan diam-diam saja. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Bukan untuk ria, bukan untuk sum'ah. Apa itu pesantren Al-Amanah Al-Gontori? Buat pentas besar, lampunya sampai ke langit ketujuh. Ngundang Ustaz Somad, ria itu bukan. Ini dalam rangka at-tahaddus bin nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah jangan disimpan. Menampakkan nikmat Allah disebut dengan syukur. Sedangkan orang yang diam-diam saja tidak mau menampakkan nikmat Allah, menyimpan nikmat Allah, dia disebut dengan kafara. Maka muncul istilah kufur nih. Kafara kufur. Kafara menutup. Dia tutup nikmat Allah seolah-olah tidak nampak, tidak ada nikmat Allah. Makanya sampul yang menutup buku disebut dengan kafara. Cover. Ini bukunya buku kafir ini. Eh, enggak boleh kafir. Buku non muslim. Kafar. Kalau kafirnya keras namanya hard cover. Kalau kafirnya lembut, soft cover. Maksudnya sampulnya tidak kelihatan isinya. Maka malam ini ditampakkan nikmat Allah SWT. Diceritakan pesantren ini sudah berumur 26 tahun. Pesantren ini santrinya 1900. Siapa yang tidak percaya hitung sendiri. Pesantren ini adalah jerih payah. 26 yang tahun cuman ada empang, 26 tahun cuman pohon bambu. Tapi hari ini gedung yang megah mewah begitu indah berwarna dua, hijau daun dan hijau pucuk pisang. Warna yang paling disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam warna hijau. Pakaian penghuni surga sundusin khudri wa istabraq khudrin akhdar, berwarna hijau. Kubah makam Nabi berwarna hijau. Karpet taman raudhah, ma baina baiti wa mimbari, antara kamarku dan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah, salah satu dari taman surga. Karpetnya berwarna hijau, kubah makam Nabi warna hijau, pakaian penghuni surga warna hijau. Dan kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijrah, tahun Masehinya 1111. Kalau mau mata awet tahan lama, banyak-banyak lihat warna hijau. Nah, lihat itu lokal. Makanya kalau bersedekah pakai warna merah. Hijau kan 20.000. Makanya dipasang karpet merah. Abdul Somad sudah lama ceramah, baru malam ini dikasih karpet merah. Walaupun diselingi rumput basah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-duanya sudah dilakukan oleh para santri. Yang pertama bersyukur dengan bengkak kaki. Mereka sudah sholat tahajud malam sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kamu tahajudnya berapa rakaat? Loh, kok cuma 2 rakaat? Saya memang 2 rakaat, tapi rakaat pertamanya dari juz 1 sampai juz 15. Mantap. Kamu? Aku enggak kuat baca salat sampai 15 juz 1 rakaat. Jadi, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Rokaan kedua, kulhu lagi. Pendek sekali ayatnya. Aku memang ayatnya kulhu, tapi tahajudku dari isya sampai subuh. Yang satu tegaknya lama, ayatnya banyak. Yang satu tegaknya sebentar, rukuknya banyak. Dua-duanya mengisi malam dengan syukur. Dalam rangka apa? Nikmat 26 tahun pesantren Al-Amanah Al-Ghattori. Yang sudah melakukan alhamdulillah, yang belum melakukan na'udzubillah, yang ada niat melakukan la haula wala quwata illa billah. Jangan angkuh, jangan sombong. Ini besar pesantren. Berapa luasnya? 4 hektar. Ustaz tahu dari mana informasi ini? Ya nanya-nanya sama kiai. Kiai ini yang keberapa? 26. Santrinya berapa? 1900. Ini dulu tempat apa? Ini dulu banyak. Sekarang baru menjadi pesantren. Yang perempuan berapa? Aduh, gak ingat saya. Kiainya ingat, saya lupa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat ini harus disyukuri dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Tak cukup hanya sekedar bersyukur dengan ucapan, tapi bersyukur dengan perbuatan. Bagaimana bersyukur dengan perbuatan? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Pertama, buat ibadah sebanyak-banyaknya. Yang kedua, ikuti perintah Allah, jauhi larangan Allah. Yang ketiga, ceritakan. Tapi bukan cerita ngomong-ngomong. Saya tidak mau nanti dalam rangka ulang tahun yang ke-26 cerita saja. Cerita, tapi menampakkan nikmat malam ini, menunjukkan bagaimana hebatnya. Maka ke depan alumni-alumni Al-Amanah Al-Ghattori setelah 6 tahun menuntut menimba ilmu, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, pulang ke Indonesia membangun 1000 cabang di seluruh Indonesia, insyaallah. Amin. Lalu Abdul Somad diundang setiap ulang tahun ke 1000 pesantren itu. Sampai akhirnya dia tua tidak bisa ceramah lagi. Saking banyaknya cabang-cabang. Besar juga lalat-lalat di situ. Iza waqa'az zubabu fi ina'i ahadikum. Kalau lalat masuk ke tempat air minum kamu. Ah, mulai dia datang. Dia sedang mencari mau mendarat di mana nih. Ila waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau lalat masuk ke tempat air minum kamu, falyughmishu, celupkan ke dalam. Kenapa? Fa inna fi ihda jinahaihi da'an, karena salah satu sayapnya membawa penyakit dan satu sayapnya lagi syifaan, ada obat penawar. Ternyata dua sayap lalat mengandung kuman bakteri yang berbeda. Ketika dicelupkan lalat ke tempat air minum, disuting dengan mikroskop hiper super besar, nampak bakteri keluar dari satu sayap. Ketika dicelupkan keduanya, sayap yang satu lagi mengeluarkan bakteri. Bakteri yang ini dimakan oleh bakteri ini. Itu biasa dalam dunia kedokteran, bakteri memakan bakteri. Itu yang mestinya diajarkan ke anak-anak di Indonesia. Sekarang yang diajarkan jeruk makan jeruk. Kedepan 20 tahun akan datang, maka menteri-menteri kita tamat pesantren. Amin. Direktur televisi tamat pesantren, dia buatkan iklan, iklan yang mendidik, yang membuat pertanyaan-pertanyaan penerimaan CPNS alumni-alumni pesantren, sehingga pertanyaan tes pegawai negeri sipil itu isinya berkualitas. Amin. Emangnya Ustadz dulu waktu tes apa pertanyaannya? Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tony menjaga di waktu pagi karena sore kuliah. Tini menjaga di waktu sore karena pagi ada kerja lain. Tono dengan Tini tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa bekerja sama? Gak berkualitas sama sekali. Kita kuliah jauh-jauh, tamat pesantren 6 tahun, S1 di Al-Azhar, sambung S2, begitu pulang, yang ditanya Tono, Tini, dan Tony. Coba kalau yang membuat itu alumni pesantren, jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1500 km, kecepatan cahaya 300 ribu km per detik. Jika kecepatan borok cahaya 300 ribu km per detik, jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1500 km, berapa detikkah waktu yang diperlukan untuk Isra Mi'raj? A. 0,25, B. 0,45, C. 0,90, E. Anda bingung. Bergizi, berkualitas, ada nilai spiritualnya, ada ilmu fisika cahayanya. Itulah yang ingin ditampakkan oleh pesantren Al-Amanah Al-Gontori. Tunjukkan nikmat ini, ke depan akan berkualitas negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul wafu. Anggota legislatif tertangkap pengedar narkoba. Udah baca beritanya? Ketahuan gak punya paket. Kalau sudah baca beritanya, insya Allah, kenapa bisa begitu? Kalau dia dulu tamat pesantren, maka insya Allah akan selamat dari narkoba. Yang di luar sana, pulang sekolah, mampir ke toko bangunan, beli lem. Alhamdulillah Ustaz Somad, siapapun anak SMP yang datang kemari beli lem, tidak kami beri, kata bapak tukang jual bangunan. Kenapa pak? Saya kerja bukan mau cari kaya pak Ustaz. Saya tidak ingin kaya uang banyak, tapi anak bangsa rusak, maka tidak boleh beli lem, kecuali ada surat pengantar dari Kapolsek. Tapi kalau yang beli nenek-nenek, kami beri. Ada nenek mau beli lem, beri. Rupanya nenek-nenek pun ngelem juga sekarang. Di pesantren Al-Amanah Al-Gontori, mereka tidak sempat ngelem. Kenapa? Di sini mereka sibuk menghafal man jadda wajada, man saru ala darbi wa sala, man sabara zafira, kana Muhammadun naiman fi firasihi wa sa'atu asrul wa laylu kulluhu zalaqun wa badrun laysa fiha sautul harim. Itu Al-Qira'ah Rasidah kalau dihafal, kebetulan pulang kampung mau bulan suci Ramadan ada kenduri, bisa sekaligus untuk baca doa. Mana tahu pas kenduri, siapa yang baca doa? Itu tuh ada anak pesantren. Apa baca doa? Kana Muhammadun naiman fi firasihi. Amin. Wallailu kulluhu zalamun wa bardun laisa fiha illa sautul harik fi syari. Amin. Orang enggak tahu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada waktu mereka yang terbuang di pesantren. Ini pengalaman-pengalaman pesantren ini harus diceritakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahdis. Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan. Siapa yang tidak merasakan sakitnya menuntut ilmu walau sesaat, tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, maka dia akan merasakan sakitnya jahil, bodoh, tolol, goblok seumur hidupnya. Ada yang lebih hebat lagi daripada itu? S1-nya tolol, S2-nya goblok, S3-nya tak apa lagi di atas itu. Tapi kalau dia sudah belajar, memang agama, fisika dia hebat, kimia dia mantap, matematika luar biasa, tapi agamanya aja jahil, gak ngerti agama, otaknya cerdas, spiritualnya kosong, intelijensianya mantap, batinnya hampa. Akhirnya sudah punya rumah, sudah nikah, sudah punya mobil, sudah punya kerjaan, karirnya mantap, tapi otaknya hampa kosong mencari agama, karena dulu orang tuanya tidak pernah menanamkan spiritual agama. Akhirnya yang diikut siapa? Lia Eden. Yang diikut siapa? Dukun. Yang diikut siapa? Dimas Kanjeng. Gara-gara apa? Gara-gara tidak belajar agama. Sekarang orang menebarkan kesesatan, adik-adik, oh, melalui internet. Apa namanya? www.youtube.com. Dia rekam ceramahnya pakai dalil. Siapa nama nabimu? Nama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin? Yakin. Hakul yakin, ainul yakin, ilmul yakin, nabi kami yang terakhir Muhammad. Nanti kalau saya bacakan dalil yang lain, enggak goyang? Tidak goyang sekalipun. Nih ayatnya. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Aduh. Siapa nama nabinya? Muhammad. Nih, katanya Ahmad. Kalau gitu, setelah Muhammad, ada lagi nabi yang ke-26, nabi susulan. Mulai error, goyang. Kenapa? Karena tidak ngerti agama. Tapi kalau anak pesantren dibodohi seperti itu, dia senyum aja. Siapa tadi nama nabi yang terakhir? Ahmad. Oh, jadi kalau ada namanya di situ berarti dia nabi terakhir. Iya, kalau begitu setelah Ahmad ada lagi nabi terakhir. Siapa namanya? Nasrullah. Ini ayatnya. Idza jaa nasrullah. Kata yang satu lagi, yang cerdas otaknya, kalau gitu setelah Nasrullah, Ahmad yang ke-26, Nasrullah, Nabi ke-27, ada lagi Nabi yang ke-28. Siapa namanya? Ini di ujung-ujung. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Ini Nabi yang terakhir, itu putuhnya. Dia menggunakan argumentasi kecerdasannya untuk menolak kebatilan, karena dia mengerti dalil. Sekarang ada yang ngaku Imam Mahdi, ada yang ngaku Malaikat Jibril, ada yang ngaku Nabi terakhir. Kebetulan polisinya tamat pesantren. Polisi tamat pesantren. Apa bisa anak pesantren ikut tes polisi? Bisa. Dadanya bersih, gak pernah merokok. Beda dengan mereka yang cabut merokok. Begitu periksa dada mau masuk polisi, dada berawan, mendung. Tertulis di situ, mendung tak berarti hujan. Anak pesantren dadanya bersih. Anak pesantren telinganya gak pernah ditindik pakai anting. Mereka antingnya 13. Di sini 3, di sini 3, di sini 3. Anak fang. Di sini 3, di sini 1, macam sapi kurban. di bibir saja. Ngelihat bibirnya pakai anting, bibir kita yang ini. Dulu waktu kecil diajari jangan tindik telinga, nanti ikut tes polisi TNI Polri gak lulus. Anak pesantren tidak ada yang menindik telinganya, maka insya Allah badannya sehat, otaknya cerdas, lulus jadi polisi. Ketika dilempatkan, ditempatkan tempat penanganan aliran sesat, ditangkap orang aliran sesat, ngaku jadi nabi, yang ini ngaku jadi Jibril. Dia tenang aja, yang ngaku nabi silakan masuk, yang ngaku Jibril silakan masuk. Dikonfrontir, ente ngaku Jibril? Iya. Ente ngaku nabi? Iya. Nabi? Iya. Pernah dapat wahyu dari Jibril? Enggak. Jibril pernah bawa wahyu ke nabi? Enggak. Bungkus. Cerdas mereka. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, wali murid yang selama ini berpikir underestimate dengan anak pesantren, alah ngapain masuk pesantren, paling-paling tamat jadi ustadz macam Ustadz Somad. Anak kalian nanti akan menjadi apapun yang dia mau, betul? Kalau anakmu itu sesuai dengan bakatnya, jangan paksa anak tidak mau. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Ustadz dulu tamat dari mana? Dari Mesir. Saya ingin anak saya tamat dari Mesir. Gimana cara ngirim anak ke Mesir, Pak Ustadz? Yang mau bapak apa anaknya? Yang mau saya, Pak Ustadz. Bapak aja yang berangkat. Ustadz dulu gimana? Yang mau ke Mesir itu saya. Saya yang ingin. Banyak orang yang anaknya gak mau. Anaknya suka main komputer. Dikirim anak ke Mesir. Lama juga di Mesir. Setelah pulang LC, tapi arti LC lama di Kairo. Oleh sebab itu, kira-kira bakat anakmu ini kemana? Anak saya ini Pak Ustadz kemana-mana bawa martil, masukkan dia fakultas hukum, dia mau jadi hakim konstitusi. S1 SH, S2 SH, S3 dia akan ambil hukum Belanda. Di mana dia sekarang? Leiden University. Bahasa Inggrisnya? Bahasa pesantren, anak pesantren ala amanah Al-Gontori. Skor TOEFL 550. Apa itu? Test of English Foreign Language. Orang dari luar sana, kalau mau dapat beasiswa ke luar negeri, harus kursus dulu. Teman saya yang tidak tamat pesantren, "Mat, aku mau cari beasiswa ke luar negeri, tapi harus kursus dulu bahasa Inggris." Di mana? Kampung Inggris di Pare, Jawa Timur. 6 bulan ke Pare belajar bahasa Inggris. Begitu pulang tanya, "How are you?" "Mapik kabeh." Loh. Kok malah bahasa Jawa? Bahasa Inggrisnya mantap, bahasa Arab oke, bahasa Jawa bonus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu jadi apapun bisa. Alumni pesantren menjadi menteri, bisa? Bisa. Siapa yang bilang tidak? Alumni pesantren jadi dokter spesialis, bisa? Bisa. Kira-kira ini kalau Ustadz mau nanya ini, jawab dengan jujur. Mau jadi hakim, dokter, polisi, tentara, ustadz? Gak usah jawab sekarang. Soalnya kalau kalian jawab sekarang, nanti tiba-tiba gak ada yang mau jadi ustadz, saya sakit hati. Kalian jadi ustadz, jadi guru, bagus. Ceramah, tabligh akbar, pengajian. Tapi ketika kalian jadi dokter, banyak yang bisa kalian lakukan. Saya masuk ke suku pedalaman, anak-anakku. Di suku pedalaman gak bisa tabligh akbar. Kenapa? Karena mereka gak Islam. Agama animisme, dinamisme, masih nyembah pohon kayu. Gak ada mikrofon. Gak mungkin saya berdiri di atas pokok kayu, "Ya ayuhan nas." Gak mungkin. Maka dakwah yang paling efektif di pedalaman adalah dokter. Dengan apa? Periksa hamil gratis. Maka semua yang hamil-hamil periksa gratis. Ibu hamilnya sudah berapa bulan? Sudah 3 bulan. Ada rasa mual-mual? Iya. Disitulah baru berdakwah. Artinya apa? Amat sangat bisa berdakwah. Coba masuk ke kampung-kampung yang susah, miskin. Alumni pesantren Al-Amanah Al-Ghontori mengadakan khitan masal gratis. Alumni Al-Amanah Al-Ghontori yang tamat dari pesantren ke fakultas kedokteran pulang mengabdikan diri, buka khitan gratis, daftarkan anak dan suami Anda. Ustaz ini ngawur ini. Mazhabnya Al-Ngawuriyah. Saya bukan ngawur. Di kampung-kampung pedalaman masih banyak yang belum memeluk agama Islam. Mereka harus diselamatkan. Dalam rangka apa? Inna dina indallahil Islam. Oleh sebab itu cita-citamu mesti tinggi nah. Mudah-mudahan yang enggak betah di pesantren selesai acara syukuran ini semakin kuat dia di pesantren insyaallah. Amin. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit quluba abnaina, kokohkan hati anak-anak kami di pesantren Al-Amanah Al-Ghontori ya Allah. Orang tua juga harus seimbang. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu wali murid, kalau ninggalkan anak di pesantren, jangan tinggalkan dengan tetesan air mata. Ini kadang orang tua salah juga. Kamu tinggal di sini ya. Itu yang buat dia enggak betah. Harus dengan tegas, kamu tinggal di sini. Kalau sampai keluar dari sini, putus APBD. Itu. Tinggal di sini, belajar sini. Ibu kalau mau nangis, keluar dulu pintu gerbang, sudah sampai dekat Metro Mini, baru nangis. Jangan nangis di depan. Anak-anakku, saat dulu ustadz seperti kalian anak-anak, apa yang terlintas di pikiran kalian sekarang, itu yang terlintas di pikiran ustadz. Apa yang terlintas di pikiran ustadz waktu itu? Jangan-jangan aku ini anak angkat. Jangan-jangan aku ini anak adopsi. Mereka makan enak di rumah aku. Pesantren Al-Amanah Al-Ghontori makanannya enak. Ustaz tahu dari mana? Saya habis makan di sini tadi. Tapi Ustaz Somad dulu waktu sekolah, Masya Allah kasurnya tipis. Bulan pertama orang tua menjenguk anak nangis pulang ke rumah. Kamu nangis kenapa? Kata suaminya. Kasur anak kita mas tipis. Bulan kedua yang tipis itu hilang. Bayangkan dibelikan sendal, hilang. Bulan depan dibelikan gembok. Sendal lebih mahal segemboknya dari sendalnya. Tapi saya waktu sekolah dulu gak pernah saya pakai gembok sendal. Pernah hilang? Pernah sih. Tapi saya punya jurus sendiri. Gimana caranya? Yang sebelah kiri letak di kanan, yang sebelah kanan letak di kiri. Begitu pulang lupa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak pesantren, wa amma bi ni'mati rabbika fa'andis, ceritakan ini pada mereka yang tidak tahu gimana pesantren. Ustaz Soman ceramah ini kan di depan santri. Santri kan udah tahu semua. Kalian tidak ngerti, ceramah ini didengar sampai ke kutub selatan. Siapa yang nonton? Kameranya hidup. Streaming sekarang ditonton sampai jin-jin pun nonton aja. Maka rekamannya, yang selama ini enggak ngerti cara mendidik anak, serahkan anak kalian ke pesantren Al-Amanah Al-Ghontori sebelum penutupan tanggal berikut ini. Keluar dari pesantren badannya sehat, jiwanya sehat, bahasa Inggrisnya mantap, bahasa Arabnya jangan ditanya. Nanti bapak ibu mau pergi umroh, dia akan selamatkan. Tidak akan mungkin kau nyasar. Begitu dia salah jalan, jumpa polisi, dia langsung tanya, ihdinas sirata tunjukkan kami jalan ila funduk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga loh ketika kita bisa bahasa Arab di depan orang Arab, anak pesantren, punya orang tua, punya ayah, bapak ibu pergi umrah, anaknya dibawa. Masya Allah, Ustaz Somad, kalau bukan karena anak ini tamat pesantren kemarin, kami sudah kacau balau. Tapi karena anak ini, akhirnya kami selamat. Bahkan tetangga-tetangga, apa kata tetangga saya, Pak Ustaz? Nanti kalau anak saya tamat, maunya saya nikahkan sama ini aja. Mertua mana yang tidak bangga melihat calon menantu dari Al-Amanah Al-Gontori? Di sini kalian tidak mengenal pacaran-pacaran. Kenapa? Antara santri dengan santriwati terbentang tembok Berlin yang begitu kuat. Di luar sana, begitu pulang sekolah, langsung bonceng sana, bonceng sini. Knalpotnya sudah disunat. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Yang rugi siapa? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang ngidam muntah-muntah. Mohon maaf Pak Kiai, bahasa saya mungkin vulgar, tapi dulu kita ceritakan untuk menjaga kehormatan anak-anak kita. Yang muntah, wah, perempuan. Yang 9 bulan 10 hari, perempuan. Yang melahirkan meregang nyawa, perempuan. Yang menyusukan 2 tahun, perempuan. Yang laki-laki, dia cari bunga-bunga yang lain. Tertulis di botol, do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Tapi anak-anak pesantren Al-Amanah Al-Gontori, terpelihara kalian di sini, tidak ada yang ternoda, semuanya terjaga. Maka ini harus diceritakan kepada seluruh umat manusia. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Waktu anak di pesantren tidak ada yang terbuang. Mereka yang di luar sana, naik motor sana, motor sini, nabrak tiang listrik, mati. Sore-sore ngebut, knalpotnya menggelegar. Orang sedang sholat maghrib. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada bapak-bapak yang latah di situ, mampus. Amin. Mampus betul lah. Tapi di sini jam 6 sebelum azan maghrib, jam 5.30 hidupnya diatur dengan lonceng. Teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng. Dukul jaros. Teng teng teng teng teng teng. Jam 4 subuh sudah bangun. Teng teng teng teng teng. Waktu itu di tempat pesantren kami ada namanya Syekh Syakir Abdul Majid Hasan, utusan dari Al-Azhar Kairo. Dia masuk bawa batang sapu, membanguni santri-santri. Pum, pum, pum, pum, pum. Kami takut, kami sangka dia mau pukul. Rupanya dia pukul triplek. Semua kami berangkat semua sholat subuh ke masjid. Gitu pulang, ada teman yang satu masih tidur. Loh, ente kok bisa tidur, kami semua berangkat? Syekh Syakir enggak kamu? Enggak, kenapa? Ana bilang, Syekh, ana junub. Dia tipu, Syekh. Enggak tahu di mana dia sekarang. Mungkin sudah jadi pembohong besar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu bangun pagi langsung ke masjid, pakai kain sarung. Kain sarung yang enggak boleh asal-asalan, harus rapi, bersih, pakai ikat pinggang. Yang enggak pakai ikat, catat. Pecinya rapi, pakai kemeja. Karena buru-buru ada yang sampai pakai baju kaos. Pulang lagi, ganti baru lagi. Begitulah rapi berpakaian sampai di masjid. Karena capek, lelah, ngantuk, ngapal, tidurnya lambat, sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Dulu pengalaman Ustaz. Tapi anak-anak sekarang dah sehat-sehat, segar bugar. selesai sholat subuh, kembali ke asrama, tidak ada waktu kosong, tidak ada tidur-tidur santai, tidak ada waktu yang terbuang, langsung baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Selesai setengah jam, tutup Quran. Lalu datang mudabbir kelas 5. Bawa. Wow. Kulu jamaatan. Kuflun. Kulu jamaatan. Kuflun. Gembok. Sejak detik ini tidak boleh ada yang berkata gembok. Catat, enggak jadi. Begitulah hebat belajar kosakata. Setelah itu mandi. Masya Allah, Ustaz dulu mandi, kamar mandinya panjang, tidak pakai keran, karena keran dipakai pagi sore rusak. Jadi gimana? Bak panjang ditusuk aja pakai kayu. Begitu dicopot keluar air dingin, luar biasa. Saya heran kenapa airnya bisa dingin seperti freezer kulkas. Suatu hari kami naik ke atas melihat, rupanya lumutnya tebal. Masya Allah, api penuh dengan kenangan dan barokah. Barokah. Mungkin kalau tidak di pesantren dulu, sekarang sudah jadi pecandu narkoba. Na'uzubillah. Ini nikmat yang harus diceritakan kepada generasi-generasi anak bangsa. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Lalu kemudian setelah mandi bersih segar, sisir, mulai berangkat ke ruang makan. Makan. Mereka yang manja di rumah disendokkan. Mau makan nak? Mau sambal apa? Mau ini? Kita tidak, mandiri, ngantri. Cepat. Ayo, surah. Halas, badin yang tahi aja salat. Masya Allah. Di sana mereka yang hidup manja. Ikannya harus digoreng panas. Kalau enggak panas, enggak berasap, enggak mau makan. Merajuk. Mau makan, mama. Tapi di sini dididik mandiri, makan. Selesai itu masuk ke kelas. Di kelas bahasa Arab lagi. Hafalan maju ke depan. Ini semua mendidik kemandirian, mendidik kecerdasan, mendidik kebersihan, mendidik kerapian, mendidik ketertiban, mendidik cara hidup bersosialisasi, bisa bersama dengan orang banyak, menghadapi masa senang dan susah. Sekarang banyak orang tua meninggalkan anak-anak, bukan tidak ada hartanya, bukan tidak ada uangnya, tapi tidak bisa menghadapi masa depan karena tidak punya keberanian. Mudah stres, mudah depresi. Baru macet dikit, stres. Akhirnya minum pil anjing gila. Anak pesantren tidak pernah stres. Kenapa? Tiap hari masuk mahkamah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, siang makan. Begitu sore masuk lagi kelas. Muhadharah. Biasa. Hayya nashkurullah azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati' an najtami'a fi hadzal makan al mubarak wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad alladhi qad akhrajan nasa minaz zulumati ila nur. Amma unwanu hadhihi al muhadara al jihad. Gitu. Bulan depan, minggu depan itu lagi. Sampai lancar. Saya dengan mata kepala sendiri melihat anak mahasiswa KKN semester 6, 2 semester lagi sarjana S1 diminta jadi pembawa acara waktu saya ceramah menggeletar. Jamaah sekalian, ada pun yang akan memberikan ceramah pada Bapak. Anak pesantren tidak ada yang grogi. Kenapa? Karena urat groginya sudah lama putus. Gimana ceritanya anak pesantren itu urat groginya putus? yang sering melanggar peraturan, masuk mahkamah luoh, masuk mahkamah. Akhirnya pada hari Ahad dibuat saburoh sogiroh. Saya santri yang paling banyak melanggar seminggu ini. Diri. Semua tamu mudip. Semua tamu yang lewat, pertama wajah merah, lama-lama hitam, malu, lama-lama santai, urat malu sudah putus. Di sini dia dididik menghadapi orang banyak, tidak ada rasa takutnya, beraninya luar biasa. Tapi dia tidak kurang ajar, tetap ada sopan santun, tata krama, budi bahasa. Di mana dia belajar? Pesantren, oh pondokku, ke pesantren apa yang kau cari? Al-lughah tajul mahad. Bahasa adalah mahkota. Raja tidak disebut raja kalau tidak ada mahkotanya. Maka kalian akan disebut raja kalau ada mahkota. Apa mahkota kalian? Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Oleh sebab itu maka terus pelajari ini. Anak pesantren nanti bisa ke Cambridge University. Amin. Bisa ke Harvard University. Bisa ke McGill University. Bisa ke Anu. Anu. Apa itu Pak Ustaz? Anu itu Australia National University. Wah. Saya pergi ceramah di Sydney, di Melbourne, di ada satu lagi. Saya cuma mau ngasih tahu pernah ke Australia itu aja. Kalian bisa kemanapun pergi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemampuan-kemampuan. Orang tua tidak lagi khawatir meninggalkan kalian. Sekarang banyak anak-anak yang di pendidikan sekuler liberal, tidak mengerti agama. Orang tua terbujur kaku di ruang tertulis di pintu ICU. Tahu ICU? Tertulis di pintu ICU. Belakangan baru saya tahu artinya. I see you, you don't see me. Karena orang tua di dalam matanya terpejam. Suara sepi. Di dalam ruangan itu tidak ada suara apa-apa kecuali dua. Lagu yang ada di ruangan itu cuma lagu setengah napasku pergi. Lagu nasyid yang pas untuk ruangan itu cuma satu lagu. Bila Israel datang memanggil jasad terbujur. Pokoknya suasana seram, menegangkan. Datang tiga anak yang cerdas-cerdas, yang hebat-hebat, yang pakar-pakar, yang orang-orang terpandang tapi tidak kenal agama. Yang satu melihat orang tua hanya dengan mata sayu meneteskan air mata. Mama. Yang satu lagi melihat orang tua seperti melihat kucing. Yang satu lagi bingung mau ngerespon gimana, diambil HP, difoto. Ayahku sakratul maut. Bagi yang kasihan tolong like and share. Kawannya komen, kasihan. Gara-gara apa ini? Gara-gara anak tidak dididik di pondok pesantren. Coba kalau dia tamat pesantren Al-Amanah Al-Gontori, langsung dia lihat orang tuanya, langsung dia bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. La tuqra'u fi amrin asir. Kalau dibacakan surat Yasin pada perkara yang sulit, sulit sakratul maut, sulit mati, illa yassarahullah, maka Allah akan memberikan kemudahan. Anak-anak yang pandai mengerti baca tafsir, orang tuanya menjadi mudah. Istri-istri yang pandai, suami pun mudah matinya. Suaminya tersiksa di rumah sakit, Apa kata istrinya? Tenang mas, tenang. Dua Jumat lagi selesai. Begitu juga kalau istrinya yang sakit. Apa kata si abang? Adinda, tenang. Setelah ini kau pergi, ku ganti yang baru. Ini orang tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan. Oleh sebab itu maka di pesantren dididik bukan cuma mati, tapi dididik bagaimana menjalani hidup. Betul? Kenapa? Karena Islam mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi anak pesantren tidak egois. Anak pesantren tidak, yang penting saya selamat, orang lain enggak penting. Enggak. Alumni-alumni dari pesantren Gontor Ponorogo kembali ke seluruh Indonesia, dia ingin menyelamatkan anak bangsanya. 26 tahun alumni kembali mendirikan pesantren. Lalu alumni dari Al-Amanah Al-Gontori kembali ke kampung halamannya, dia dirikan lagi. Inilah amal jariah yang tidak putus dengan kematian. Yang lain berakhir, istana-istana yang megah hilang, kendaraan-kendaraan yang mewah tinggal, tapi ada yang kekal abadi. Nih, 4 hektar tanah yang diwakafkan sejak kita tabligh akbar sampai besok subuh, sampai anak-anak belajar, sampai hari kiamat, mengalir pahalanya kepada orang yang berwakaf. Amin. Siapa yang berwakaf semen? Siapa yang berwakaf kosen pintu? Siapa yang berwakaf kaca? Siapa yang berwakaf kerikil? Siapa yang berwakaf batu bata? Mengalir pahalanya. Inilah yang kekal abadi. Hai orang-orang kaya. Ustaz nunjuk siapa? Ini yang nonton di kamera. Hai orang kaya, kau pikir dengan hartamu kau bisa kekal abadi? Tidak. Mobilmu akan tinggal dijual oleh anak menantu. Rumahmu yang besar akan mereka gadaikan. Istrimu akan diambil brownies, brondong manis. Yang kekal abadi mana? Yang pernah kau masukkan ke pondok pesantren. Makanya hai orang-orang kaya, datang kalian ke kiai, jumpai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ini mana bangunan yang belum selesai Pak Kiai? Kenapa? Saya nanya aja. Bantulah. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tolong Pak Kiai, jangan tulis nama saya. Saya tidak mau riya. Saya tidak mau rusak amal ibadah saya. Buat saja di dinding hamba Allah. Janji Pak Kiai? Iya. Emang kamu mau ngasih berapa? 15.000. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di pesantren diajarkan ilmu pengetahuan di dunia, di akhirat, ilmu agama, ilmu umum dalam kepalanya. Fisika bisa, kimia oke, matematika cerdas, biologi jangan tanya. Tapi dalam kepalanya juga ada tajwid, tafsir, ulumul Quran, bahasa Arab, balaghah, mantik, ma'ani, bayan, badik, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, mahfuzat. Pokoknya banyaklah. Makanya anak-anak pesantren itu kepalanya luar biasa. Anak-anak yang lain harddisknya cuma 100 giga. Dia 1 tera. Makanya bapak ibu, saudara-saudaraku, kalau kau punya anak yang paling cerdas, anak yang paling smart, anak yang paling hebat, masukkan ke pesantren. Karena input akan melahirkan output. Ini sekarang banyak orang tua yang salah. Anak yang tolol, bodoh, goblok, yang gak lulus di SMP, yang gak diterima di sekolah umum, itu yang dimasukkan di pesantren. Emangnya pesantren laundry? Pakaian kotor, jorok, busuk, butek, mau dimasukkan. Begitu anaknya gagal keluar, langsung keluarkan statement, pesantren tempat mendidik orang jadi teroris. Lihat itu, anak saya keluar nakal. Orang masuknya aja nakal, keluarnya ya nakal. Tapi kalau cerdas anaknya, insya Allah akan lahir tokoh-tokoh yang luar biasa. Betul? Nah, ini ke depan Indonesia bukan krisis ekonomi, Indonesia bukan krisis politik, krisis kita adalah krisis masa depan anak-anak yang akan melanjutkan tongkat estafet ini. Siapa yang akan mengambilnya? Anak-anak muda diserang oleh narkoba, diserang oleh game online, diserang oleh PlayStation. Tidak sanggup kita punya anak. Kalian anak-anakku tidak tahu bagaimana jeritan hati orang tua. Orang tua kami yang punya anak takut anaknya kena narkoba, takut anaknya kena HIV AIDS, takut anaknya kena lem, takut anaknya kena sabu-sabu, takut anaknya pacaran, takut anaknya pergi ke mall, takut anaknya main di warnet. Yang bisa menyelamatkan anak Indonesia dari itu semua, benteng pertahanan adalah pesantren. Allahu Akbar. Makanya dulu ketika komunis mau bangkit, siapa yang paling banyak diserang? Pesantren. Yang dibunuh siapa? Kiai-kiai. Kenapa? Karena itulah benteng Republik Indonesia. Negeri ini dimerdekakan oleh para ulama. Teriakan Bung Tomo mengusir Belanda. Allahu Akbar. Mereka merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tepat hari Jumat, bulan suci Ramadan. Yang mengerek bendera orang yang puasa. Yang menyanyikan lagu Indonesia Raya orang yang puasa. Yang berteriak Allahu Akbar orang yang puasa. Makanya Belanda sama Jepang takut. Karena orang puasa itu teriakannya keras. Kalau orang kenyang, bukan Allahu Akbar, Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bangga menjadi santri, bangga menjadi anak pesantren. Nah, inilah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau ada yang nanya, apa acara tadi malam? Milad pesantren Al Amanah Al Gontori yang ke-26. Ria itu. Ngapain diperingati? Diam-diam aja kenapa? Kami ingin menyatukan visi misi menyelamatkan Indonesia ke depan dari perpecahan, dari anti NKRI, dari anti kebinekaan menuju masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tadi saya mulai tausiah jam 9. Sekarang jam 10. Sudah 60 menit saya menyampaikan tausiah. Kalau ada kertas pertanyaan, saya jawab. Kalau tidak ada, saya teruskan lagi ceramah. Sampai anak pesantren nguap ngantuk. Tadi-tadi saya perhatikan gak ada yang nguap. Dulu kami di pesantren cepat sekali ngantuk nguap. Ternyata kami dulu kurang gizi. Anak pesantren sekarang sehat-sehat. Dulu anak pesantren itu makanannya tahu tempe. Tahu tempe, sambalnya dibuat pedas. Di rumah cabainya dibelah, bijinya dibuang, dicampur gula merah, pedas nah. Sampai di pesantren batangnya di blender. Tapi alhamdulillah perutnya sehat walafiat. Kenapa? Karena malaikat rahmat senantiasa mendoakan santri-santri pesantren. Tamat pesantren, kemanapun pergi dia tidak pernah takut. Teman saya tamat pesantren, pergi ke Mesir. Tamat dari Mesir, S2 ke Jerman. Yang satu lagi, S2 ke Australia. S3-nya, pergi lagi ke Eropa. Bisa. Pergi ke Belanda, Leiden. Bisa. Ustaz Somad, ke Mesir. Tamat dari Mesir, lanjut S2 ke Maroko. Jadi Ustaz dulu S2 Maroko. Iya. Dekat dari Maroke, Pak Ustaz. Maroke itu Papua. Ini Maroko. Mesir, Libya, Muammar Gaddafi, Tunisia, Aljazair, Maroko. Ngapain Ustaz sekolah jauh-jauh ke sana? Di Jakarta kan ada. Di Jakarta satu semester 7 juta. Sidang terbuka 10, sidang tertutup 15, buka tutup 25. Duit enggak ada. Minta sama orang tua kita malu. Kita diajarkan mandiri. Maka saya kuliah S1 di Mesir Al-Azhar 4 tahun, tidak pernah sekalipun minta sama orang tua. kalian coba hidup mandiri. Nanti pulang hari Sabtu, hari Ahad, permisi dari pesantren, ngomong sama orang tua, papa, mama, izinkan aku 2 hari makan 6 kali, jangan kasih uang, kasih aja kartu ATM. Coba, sekarang banyak anak-anak tidak sayang sama orang tua. Kenapa? Karena dia tidak tahu rasanya mencari uang. Coba kalian mau tahu rasanya sulitnya, minta 2 hari, hari Sabtu, hari Ahad, hari libur, kerja loper koran, kerja membersihkan sepatu orang, kerja door smear nyemprot mobil motor orang, baru kalian tahu sakit susahnya. Jadi Ustaz Somad dulu kuliah di Mesir 4 tahun enggak ada minta kiriman. Tidak. Lalu makannya dari mana? Al-Azhar University. Tapi Al-Azhar ini kejam. 1 tahun 14 mata kuliah. Tambah hafalan Quran 2 juz. Kalau tidak lulus 3 mata kuliah, potong beasiswa 25%. Kalau tidak lulus 4 mata kuliah, 2 tahun berturut-turut, potong beasiswa. 3 tahun tidak lulus, drop out, diusir dari asrama, putus beasiswa, siap-siap menghanyut rakit dari sungai Nil ke kali Ciliwung. Kejam Al-Azhar, tapi kejamnya bukan jahat, dia mendidik supaya kita disiplin. Sekarang saya bisa berkata ke mahasiswa, kepada santri-santri, saya 4 tahun di Mesir tidak pernah nyontek walau sekalipun. Berani saya berkata, bersumpah, saya di Mesir tidak pernah nyontek walau sekalipun. Kalau gitu Ustadz hebat betul takwanya. Bukan takwanya hebat, petugasnya ketat. Masuk ke ruang ujian hanya boleh bawa pena, kertas disediakan. Jawab, jawab. Soalnya cuma 3. Kalau yang kau jawab 1, kau sudah tahu. Sebelum keluar ruangan, kau sudah tahu bahwa engkau tidak lulus. Masuk saya S1. 98, 99, 2000, 2001, 2002. Berangkat dari Cengkareng. Saya jauh, kampung dari Riau. Dari Pekanbaru ke Cengkareng, 1 jam 30 menit. Dari Cengkareng terbang menuju Yordania. Sampai Yordania, naik pesawat Royal Jordan Airlines. Kenapa naik pesawat itu, Pak Ustaz? Itu tiket yang paling murah. Transit 6 jam di Yordan. Dari Yordan, di Yordan kedinginan. Bulan September rupanya sudah masuk musim rihlatasyita'i was saif. Musim di Arab itu 4. Musim dingin syita, musim panas saif, musim gugur kharif, musim bunga rabi. Kamu tinggal di mana? Indonesia. Kami di Arab ada 4 musim. Di Indonesia berapa? Musim durian, musim rambutan, musim duku. Dari Yordania terbang menuju, dari Yordania kedinginan. Wah, ini nampaknya di Mesir dingin nanti nih. Akhirnya pakai jaket, pakai blazer, pakai jas, pakai dasi, pakai topi, kacamata hitam. Turun di airport Kairo, rupanya musim panas. Salah kostum. Sampai di Al-Azhar, masing-masing menawarkan fakultas. Yang satu berkata, apapun profesi kalian nanti pulang ke Indonesia, orang pasti nanya masalah zakat, sholat, puasa, haji, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad. Ini apa hukumnya? Akikah apa hukumnya? Riba apa hukumnya? Bank apa hukumnya? Maka pilihlah fakultas syariah, karena syariah cerita tentang Islamic law, hukum Islam. Wah, kalau gitu pilih syariah. Datang yang satu, kalaupun kalian pulang ke Indonesia, kalian tetap akan bersumber kepada Quran dan Sunnah. Untuk apa kalian tahu halal haram kalau tidak tahu dalilnya menurut Quran dan Sunnah? Dan jurusan tafsir dan jurusan hadis hanya ada di fakultas Usuluddin. Mulai bercabang. Syariah apa Usuluddin ya? Syariah apa Usuluddin? Datang yang ketiga. Walaupun kau hebat hukum halal haram, walaupun kau hebat Quran dan hadis, kalau bahasa Arab enggak bisa, enggak ada gunanya, maka pilihlah jurusan bahasa Arab. Makin pusing malah. Bercabang pikiran. Maka tanyalah orang tua, saya mau pilih jurusan apa? Orang tua ditanya, aku pilih yang mana? Maka tanya guru, tanya kiai, tanya ustaz, istikharah. Lalu kemudian belajar, belajar, belajar, belajar. Hari pertama dibawa jalan-jalan melihat sungai Nil. Masya Allah, ini sungai Nil tempat dihanyutkannya dulu Nabi Musa. Lalu kemudian diselamatkan oleh istri Fir'aun bernama Asia. Lalu kemudian melihat piramid besar, batu-batunya sebesar kulkas. Katanya satu batu batanya beratnya 2 ton. Saya belum nimbang, kata orang aja. Luar biasa ini bangunan piramid Fir'aun membangun. Lalu kemudian masuk kelas. Sampai di kelas, masuk guru besar Al-Azhar, hidungnya mancung, jenggotnya panjang, pakai jubah. Begitu mendengar dia ngomong bahasa Arab, fi hadhihi al-munasabati sa'idatun natakallam an qadaya falastiniyah fa inna amanat as-salam fi syarq al-aswar lan tatahaqqaq illa bi sahab al-israiliyyin min al-aradi al-muqaddasah. Wah, kayak kumur-kumur aja. Yang bisa dipahami cuma 3. Assalamualaikum, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ternyata Abdul Somad kurang maharatus sima'ah, listening, kurang mendengar, rajin-rajin mendengar. Dulu susah zaman Ustaz Somad sekolah, kalau mau dengar khutbah bahasa Arab harus nyewa kaset. Yang punya kaset gak banyak. Sekarang adik-adik mau dengar mu'adzarah bahasa Arab, tinggal buka www.youtube.com, pilih Arabic speech, dengar omongan bahasa Arab pakai earphone, dengar, mudah, tidak ada kesulitan. Mau cari buku Arab, tinggal tulis PDF Arabic language, enter, langsung dapat. Zaman kalian ini bukan main mudah. Kalau santrinya sopan, dia diam. Tapi kalau santrinya kurang ajar, salah ustaz sendiri, kenapa hidup zaman dulu? Saudara yang dimuliakan Allah, adik-adikku, anak-anakku yang dimuliakan Allah, selesai saya kuliah di Al-Azhar, pulang-pulang dapat titel LC, lagi cemas. Ustaz, LC itu apa? Singkatan dari licence. Apa itu licence? Ajaza yujizu ijazah. Ajaza yujizu ijazatan. Al-Azhar sudah memberikan engkau ijazah, boleh mengajarkan agama Islam. Dulu saya pulang tidak ada, saya tulis itu LCMA. LCMA. Tidak ada saya tulis LC. Pokoknya Ustaz Abdul Somad. Jangan tulis LCMA, nanti riak, nanti takut riak. Ternyata banyak di Indonesia ustaz tapi jual obat kuat. Jadi untuk membedakan mana penceramah, mana tukang jual obat, payah. Maka itulah asal-muasal saya tulis Abdul Somad LC, licence, ijazah, lisans, MA, Master of Art dari Maroko. Ini ustaz, ini ria, ini cerita prestasi. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Kepada anak-anakmu, membangkitkan semangat mereka. Jangan hanya cukupkan di pondok pesantren, merasa sudah cukup. Tidak anakku, cita-cita kalian gantungkan setinggi bintang di langit. Malam ini tak pula berbintang, tapi kakimu tetap injak ke bumi. Karena kalau kakimu tidak injak ke bumi, berarti kau hantu. Artinya apa? Tetap tawaduk dan rendah hati. Ustaz Somad ngomong rendah hati, dia sendiri tegak di atas. Saya tegak di atas bukan sombong, supaya jamaah dari ujung ke ujung bisa melihat. Malam ini layar paling banyak rasanya selama saya ceramah. Layar di kiri, layar di sana. Setiap saya gerakkan tangan, semua layar bergerak. Begitulah hebatnya pesantren Al-Amanah Al-Gontori mensyukuri nikmat 26 tahun. Maka ini bukti kesyukuran. Allah akan menambah nikmat ini di masa-masa akan datang insyaAllah. Jadi habis itu ustaz dapat beasiswa lagi. Ya, gimana caranya Pak Ustaz? Tulis aja di Google, www.google.com, beasiswa, enter, beasiswa. Usaha, doa, tawakal. Habis kirim berkas, fotokopi ijazah, pas foto, transkrip nilai, fotokopi paspor, kirim, ada alamatnya, berdoa. Doa tengah malam nangis, ya Allah, aku sudah selesai S1, ingin S2, minta sama orang tua madu, belum kawin lagi. Allah akan mengabulkan doamu. Maka saya dapat beasiswa. Dari mana Ustaz dapat? AMCI, Ajong Marokin Cooperation Internasional. Dari lembaga yang memberikan beasiswa, masuk lagi saya pergi ke Maroko 2 tahun. Selama 2 tahun habis itu pulang membawa titel 2 LCMA. Lagi cemas mencari anak gadis. Kuliah sudah, sekolah sudah, nikah belum. Selama di Mesir enggak pernah pacaran. Selama di Maroko enggak pernah pacaran. Oh, Ustaz orangnya takwa, takut sama Allah ya? Bukan, enggak dapat kan. Persaingan ketat. Mahasiswa Indonesia 2400, laki-laki 2100, perempuan 300. Persaingan luar biasa. Tapi jangan takut anak-anakku, yang penting kau belajar saja, belajar, belajar, belajar. Setelah itu nanti kau pulang ke negeri ini, kau menolong agama Allah. Masalah jodoh tak usah kau pikirkan. Ustaz Somad, kurus, hitam, pesek, kering, tak ganteng. Tapi coba kau lihat komen-komen di YouTube, di FB. Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng ini. Maka insya Allah, jadi gak usah pikirkan perempuan, gak usah pikirkan pacar. Yang sudah ada sempat menjalin hubungan dengan perempuan, malam ini langsung putuskan, buanglah mantan pada tempatnya. Yang penting kalian serius, belajar, belajar, belajar, sesuai dengan spesialisasi kalian masing-masing. Setelah itu pulang. Liyunziru qawmahum iza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun. Jangan tinggal di luar negeri, pulang, bangun Indonesia. Indonesia membutuhkan anak-anak pesantren. Indonesia ingin diperjuangkan agar kalimat la ilaha illallah tetap tegak berdiri. Bayangkan kalau kiai-kiai alumni pesantren Gontor dulu tidak pulang, tidak membuka olah 4 hektar. Andai tanah 4 hektar ini dulu dibuat mall, apa yang terjadi? Hiburan, bisnis. Tapi ada yang diselamatkan dengan 4 hektar. 1900 anak selamat dari neraka jahanam. Selamat dari kekafiran, selamat dari kejahilan. Itulah cita-cita tertinggi. Asma amanina, angan-angan, cita-cita, kehendak yang dibangun berdasarkan la ilaha illallah. Tapi kalau sudah berhasil jangan sombong. Kau katakan la haula wa la quwata illa billah. Masalah rezeki kuasa Allah. Allah Maha Kuasa untuk memberi engkau rezeki. Nah, jangan takut. Jangan kau anggarkan bapakmu. Karena boleh jadi bapakmu bisa stres, depresi, stroke, mati. Jangan kau banggakan ayahmu yang punya kuasa. Boleh jadi hari ini dia punya kuasa, nanti malam datang KPK. Jangan kau anggarkan rupamu yang cantik. Boleh jadi datang orang jahat, disiramnya wajahmu dengan air keras merkuri, berubah wajahmu jadi ikan asin. Tapi yang kau banggakan adalah kedekatanmu dengan Allah. Tahajudmu di tengah malam, kau berkata inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tak perlu kau terjemahkan ke bahasa Inggris, walaupun kau hebat bahasa Inggris. Tak perlu kau berkata inna solati my praying, wa mahyaya my life, wa mamati my die, lillahi ta'ala for you oh my God. Cukuplah Allah saja yang tahu apa yang ada di hatimu. Lalu kemudian setelah itu bekerjalah. Wa qul i'malu, bekerjalah. Jangan tinggalkan dakwah. Di kampung halamanmu, ajak orang ke jalan Allah. Di sana ada orang yang main gaplek. Di sana ada orang yang membuka aurat. Kuntum khairu ummah, kalian umat yang terbaik, the best, paling hebat. kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak mereka ke masjid. Apa kata pendiri Gontor? Kau punya surau yang kecil, mengajar mengaji di surau di kampung lebih baik daripada engkau meminta-minta kepada orang, menggantungkan diri kepada manusia. Itu yang menjadikan semangat. Dari kolam yang kecil bercocok tanam, ada orang yang mewakafkan, menginfakkan tanah, lalu kau buat pesantren cabang Al-Amanah Al-Gontori, masuk anak 1, 2, 3, ada 1, 2, 3 lokal, kau sudah menyelamatkan anak bangsa. Mengalir pahalanya ke guru-guru, menetes seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Dan ternyata nanti masuk surga itu bukan 1, 2 orang, masuk surga itu berjamaah. Wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Nanti masuk surga berjamaah, beramai-ramai, dipanggil oleh malaikat. Rombongan yang ke-26 dari pesantren Al-Amanah Al-Gontori masuk. Yang pertama masuk Pak Kiai, habis itu wali kelas, habis itu santri, habis itu wali murid, habis itu security. Pas di barisan ujung ada Ustaz Somad. Ditanya sama malaikat, ini dari Al-Amanah Al-Gontori? Bukan, dari Riau. Loh, kok bisa masuk rombongan ini? Pernah ceramah sekali waktu milad ke-26. Masuk. Itulah gunanya menggabungkan diri dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, mendekatkan diri pada kiai, mendekatkan diri pada alim ulama, bukan untuk cari muka, tapi untuk membawa barokah dalam kehidupan, memandang wajah mereka ibadah, mencium tangan mereka kehormatan dan kemuliaan, sopan santun tata krama pada mereka adalah kebahagiaan. Kalian hidup bersama para ustaz, para kiai, inilah yang membuat hidup menjadi barokah. Barokah keluarganya, barokah anak-anaknya, barokah negerinya. Itu yang didoakan dalam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah, barokah, barokah. Wabarakatuh, satu saja. Tapi ini dalam bentuk jamak. Wabarakatuh. Barokah tanahnya, barokah gedungnya, barokah kebunnya, sampai-sampai HP-nya pun barokah. Kenapa HP-nya barokah? Karena HP-nya untuk share ibadah, share ceramah, share pengajian. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, anak-anakku sekalian, apa yang dapat kalian simpulkan dari pengajian Ustaz Somad malam ini? Saya tidak menyimpulkan lagi karena anak pesantren sudah pandai menyimpulkan sendiri. Tapi yang jelas, pulang dari sini, kalau ada yang bertanya, dari mana? Dari pesantren Al-Amanah Al-Gontori. Siapa yang tausiah? Ustaz Somad. Dalam rangka apa? Milad yang ke-26. Apa saja isi ceramahnya tadi? Entah. Aku pun tak ingat. Ngantuk. Kenapa enggak pulang? Parkir motor payah, macet. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang datang malam ini semuanya mendapat pahala jihad fi sabilillah. Dari mulai jam 9 saya ceramah, sekarang jam 10.30, 90 menit kita bersama, sama seperti jihad fi sabilillah di Palestina. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Itu yang datang pengajian kemari hanya sampai jam 10.30, tapi yang menuntut ilmu sampai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, selama itu dia jihad. Andai dia mati di pesantren ini, matinya adalah mati syahid. Syahid, apa makna syahid? Syahid bimakna masyhud, disaksikan oleh para malaikat jenazahnya. Syahid bimakna syahid, fa'il. Sebelum dia mati, dia sudah menyaksikan tempatnya di surga. Malaikat mengepakkan sayap. Hai fulan, kau masuk surga di blok C nomor 15. Sudah tahu tempatnya, maka dia tidak lagi ragu. Begitulah orang yang mati syahid. Syahid bimakna masyhud, syahid bimakna syahid. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mencari ilmu, sahallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Tadi Ustaz Somad reuni ke Mesir tahun 98. Sekarang tahun 2018. Berarti Ustaz Somad sudah tidak ketemu teman-teman 20 tahun. 20 tahun tidak ketemu ke teman, begitu reunian ketemu pertanyaannya, anakmu berapa? Ada juga yang iseng, istrimu berapa? Nanti 30 tahun ketemu lagi, pertanyaannya sudah berubah. Kau sakit apa? Kamu jantung koroner. Kamu diabetes mellitus. Kamu asam urat. Kamu kanker otak. 40 tahun tidak ketemu, pertanyaannya sudah berubah. Kubur Somad di mana? 60 tahun tidak bertemu, pertanyaannya sudah berubah. Kamu pakai Pampers merek apa? Artinya apa? Yang hari ini imut-imut, 20 tahun lagi amin? Ngaku. Oleh sebab itu, maka siapkanlah iman dan amal soleh, bukan Somad. Karena semua akan hancur binasa, anakku. Kalian yang ganteng akan berubah tua, kalian yang cantik akan layu, semuanya hilang. Yang kekal abadi adalah manusia. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Kiai Haji Imam Syukri Zarkashi, tidak ada lagi di atas muka bumi, sudah meninggal dunia, tapi namanya harum kekal abadi. Bukunya dibaca di lokal-lokal, murid-muridnya mengajar setiap hari, malam, petang, siang, tidak putus amal mengalir ke makamnya. Itulah pekerjaan yang tidak mengenal pensiun. Guru-guru, hai wali-wali santri, guru bukan lawan. Jangan kalian jadikan guru sebagai lawan, tapi guru adalah kawan. Kalian serahkan anak ke guru. Pak Kiai, ini anak saya tidak sanggup mendidik mereka, karena saya bisnismen, pergi pagi pulang petang, jarang pulang, nama saya Toib. Kamu yang pandai mendidik anak ini, Pak Kiai, didiklah dia. Engkau adalah sahabatku dalam membentuknya menjadi al-insan al-kamil, manusia yang sempurna dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari milad yang ke-26, Ma'had al-Amanah al-Gontori tetap berjaya di masa akan datang, menjadi tempat penggemblengan pembentukan calon-calon pemimpin bangsa negeri ini, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tad'a lana dzamban illa ghafartah. Ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Ada yang dililit hutang, bantu dia melunasinya dari riba ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizan. Jadikan santri-santri al-amanah al-gontori menjadi para penghafal Qur'an. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Allahumma aslih syabab al-muslimin, perbaiki akhlak anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsha war riba waz zina wal munkar. Selamatkan anak-anak kami dari riba, dari zina, dari narkoba, dari LGBT, dari perbuatan keji dan munkar. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali asatidzatina, ustaz-ustaz, guru-guru, kiai-kiai kami. Wali abaina, ayah yang sudah mencarikan uang untuk sekolah kami, melepuh kulitnya tak dapat kami balas. Wali ummahatina, ibu yang melahirkan kami, meregang nyawa, menyusukan kami 2 tahun lamanya. Berapa kali dia diusir orang hanya karena menjaga kami, tak dapat kami balas kebaikannya. Kalau dia masih hidup, izinkan kami memeluk, mencium tangannya. Kalau ada yang sudah meninggal dunia, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu, ya Allah. Allah mansur ikhwanan al-mujahidin al-mazlumina fi Falastin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya, dijajah Israel di Palestina, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihtim lana bihusnil khatimah wa la taqtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ij'al ma'had al-amanah al-Ghantari ma'hadan 'aziman. Jadikan pesantren al-amanah al-Ghantari pesantren yang besar, tempat dibentuknya para pemimpin-pemimpin bangsa. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami, ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina inna intihai ajalina. Kami ingin ketika akhir kalam kami, saat ajal tiba, yang terakhir keluar dari mulut kami kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Selamat milad yang ke-26 Ma'had Al-Amanah Al-Ghantari. Sukses selalu bitaufik wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.